istri dari Haji Ciut yang sangat monat hormati Hajah Warsiah yang Ibu sangat Hajah terhormat Warsiah. Sambalado Rere Amora Monata. Oke, spesial buat Ibu Hajah. Tidak saja, oh, oh, oh. Luar biasa Binuang.